نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. جماعة dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita seluruhnya menyadari akan banyak dan besarnya kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala telah curahkan kepada kita. Ini yang telah tercurah. Terus yang belum tercurah dan terus menerus akan kita rasakan. Karena itulah harus kita sepakat dengan kesepakatan secara lahir batin bahwa betul-betul nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala tidak akan bisa kita ukur-ukur lagi. Kita tidak akan mampu menghitung-hitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka pasti kalian tidak akan mampu membilangnya. Karena itulah jamaah, kesyukuran terhadap nikmat adalah jalan yang wajib kita upayakan. Jalan yang wajib kita tegakkan. Setiap saat kita dituntut untuk bersyukur. Setiap saat kita diharuskan untuk bersyukur. Setiap saat kita diwajibkan untuk bersyukur. Sebab setiap saat kita tidak pernah lepas dari curahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mari jamaah, manfaatkan nikmat demi nikmat yang ada untuk semakin tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk semakin mengerti agama Allah, untuk semakin yakin terhadapnya, untuk semakin memantapkan dan menyempurnakan amalan kita di atasnya. Untuk kemudian kita juga berusaha terlibat mengajak saudara-saudara kita merasakan ilmu dan pengamalan agama itu. Selanjutnya, pegang semuanya dengan kesabaran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran kitabullah. Di dalamnya terdapat ilmu yang tiada tandingannya. Di dalamnya terdapat mutiara hikmah yang betul-betul nilainya mengalahkan dunia beserta segala isinya. Ini menuntut kita untuk bersungguh-sungguh dalam mempelajarinya. Bersungguh-sungguh dalam meyakininya. Bersungguh-sungguh dalam mengamalkannya. Bersungguh-sungguh dalam mendawahkannya bersungguh-sungguh dalam bersabar terhadap semua ini. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberitakan kepada nabinya bahwa kami telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala langsung menyusulkan dengan perintah fasbir li hukmi rabbik. Maka bersabarlah engkau terhadap hukum Rabb engkau. Perhatikan kedekatan Al-Qur'an dengan kesabaran. Kita telah memegang amanah yang sangat besar. Yang kata Allah Subhanahu wa taala, amanah yang law anzalna hadzal qur'ana ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kalau seandainya kami turunkan Al-Qur'an ini ke gunung, maka kamu akan melihat gunung itu khashi'ah. Iya, tertunduk dan roboh min khasyatillah. Karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita telah memegang amanah ini. Berquran berarti berada di atas kemuliaan. Tapi ingat, berquran sangat menuntut kesabaran. Sebab dia berat dan penuh tanggung jawab. Dia berat dan sangat betul-betul memerlukan kekuatan. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran di atas nilai-nilai Quran ini sangat dan sangat kita perlukan. Jadi bersikap terhadap Al-Quran sangat bergandengan dengan nilai-nilai kesabaran itu. Karena itu jemaah, miliki kesabaran dalam beragama. Maka itu artinya kita telah mendapatkan kebaikan yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ma u'tiya ahadun ata'a khairan wa awsa'a min as-sabr." Tidak ada pemberian yang diberi kepada hamba yang lebih baik dan lebih luas keberkatan dan penggunaannya min as-sabr, yang mengalahkan kesabaran ini. Imam Ahmad menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kesabaran dalam Al-Qur'an pada 90 tempat dalam Al-Qur'an. Padahal ketika ilmu itu merupakan ilmu Al-Qur'an, walaupun satu kali disebutkan dalam Al-Qur'an, sudah merupakan kemuliaan yang sangat luar biasa. Apalagi ternyata berulang berpuluh kali. Cobalah lihat. Besarnya perkara kesabaran ini. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran secara bahasa bersumber dari kata al-habs. Kalau orang Arab bilang, kutila fulanun sabara, si'anu dibunuh dalam keadaan sabar. Maka maknanya, si'anu dibunuh dalam keadaan terpenjara. Ini makna secara bahasa. As-sabar artinya al-habs. Al-man' Dengan demikian, ketika seseorang ingin bersabar, maka itu artinya dia harus memenjara perkara-perkara yang harus dipenjara. Dia harus menahan perkara-perkara yang harus ditahan. Apa itu? Lisan, hati, dan anggota tubuh kita. Penjara dia, tahan dia, jangan sampai keluar dari hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab disitulah jalur kesabaran. fasbir li hukmi rabbik. Kata Allah, bersabarlah engkau terhadap hukum rabbik, hukum Tuhan engkau. Jadi orang bersabar jalurnya adalah pada hukum Allah. Kesabaran itu jalurnya pada hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hukum Allah? Ada dua. Yang pertama hukum kauni. Dan yang kedua hukum syar'i. Hukum kauni, ketentuan-ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala yang bersifat pasti, yang menyakitkan kita. Musibah demi musibah, kegagalan dalam panen, gagal dalam usaha, tidak lulus misalnya, sakit yang berketerusan. Ini hukum Allah yang bersifat kauni. Fasbir li hukmi rabbik. Sabarlah engkau terhadap hukum Tuhan engkau. Ini hukum yang pertama. Dan banyak-banyak memang orang membahas sabar sehubungan dengan musibah. Banyak-banyak memang kita dengar nasihat sabar ki, itu kalau terjadi musibah. Benar. Tapi bukan hanya ini. Kesabaran yang lebih hebat, lebih besar, dan lebih berat adalah bersabar terhadap hukum Allah yang kedua. Hukum syar'i. Ketentuan-ketentuan yang Allah turunkan. Berupa agama, berupa syariat ini. Yang di dalamnya terdapat dua ketentuan utama. Perintah demi perintah. Larangan demi larangan. Jadi berhakim, bersabar terhadap hukum syar'i adalah bersabar dalam melakukan perintah. Bersabar dalam meninggalkan larangan. Kesabaran ini lebih berat. Kalau yang pertama, kadang kita jumpai orang-orang kafir mantap. Kadang kita jumpai orang-orang kafir. Mantap di atas ini. Ada orang kafir, gagal dalam satu usaha. Muncul dalam usaha yang lainnya. Gagal dalam panen ini. Dia langsung giatkan untuk mengejar panen selanjutnya. Tak pernah habis. Dia mampu sabar menghadapi penderitaan-penderitaan yang Allah turunkan. Mendapat bencana ini, gimana berpikir selamat dalam bencana selanjutnya? Bagaimana mereka mampu? Sebahagian. Tetapi terhadap hukum syar'i, mereka gugur. Sementara disinilah kehebatan dari kesabaran itu. Sabar dalam melakukan perintah. Sabar dalam berla ilaha illallah. Untuk terus menerus ikhlas. Untuk terus menerus menyelamatkan diri dari kesyirikan. Sabar untuk menerus menerus. Untuk terus menerus berada di atas sunnah Rasulullah SAW. Dan sekaligus sabar menjaga diri dari berbagai perkara-perkara bid'ah. Sabar dalam melaksanakan sholat. Sebagaimana dia wajib bersabar terhadap berbagai larangan-larangan dalam sholat. Berbagai sarana-sarana yang akan menjauhkan dia dari sholat. Sabar-sabar tahan. Sabar dalam berpuasa. Sebagaimana dia juga wajib bersabar dalam menghindarkan diri pada larangan-larangan berpuasa. Sabar dalam berzakat, bersedekah. Sabar dalam berhaji. Sabar dalam melakukan perintah demi perintah. Kesabaran di sini jamaah betul-betul menuntut keluasan. luar biasaan. Orang yang tidak memahami bahwa kesabaran itu sangatlah berat, penuh dengan penderitaan, harus siap betul-betul menghadapi teriknya cahaya kesabaran, maka orang yang seperti ini belum memahami tentang kesabaran. Lihatlah bagaimana Nabi SAW menjelaskan tentang dua hal yang kedua-duanya disifati dengan sifat cahaya. Yang pertama salat, yang kedua sabar. Nabi bilang, as-salatu nur. Salat itu nur, cahaya. Kalau sabar, as-sabru dia. Sabar itu dia, cahaya juga. Perbedaannya, dalam Al-Quran Allah sebutkan, dua makhluk dari makhluk Allah, dua ciptaan dari ciptaan Allah, yang mempunyai cahaya, ada cahayanya nur, ada cahayanya dia. Bulan, cahayanya nur. Matahari, itu cahayanya dia. Semakin terang matahari, maka semakin panas. Sementara dalam menghadapi peristiwa yang semakin besar, kita semakin memerlukan penerangan yang semakin besar. Ingin penerangan yang hebat, besar, maka harus mampu menghadapi teriknya matahari kesabaran itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk minta pertolongan kepada Allah dengan dua amalan besar ini. Wasta'inu bisabri wassalah. Minta tolong kalian kepada Allah. Dengan apa? Bisabr. Dengan sabar. Wassalah dan dengan sholat. Apa yang pertama disebut? Sabar. Baru kemudian sholat menyusul. Sebab sabar disitulah kekuatan terbesarnya. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat kalau orang tidak sabar. Tidak sabar sholat. Lihat sebagian kaum muslimin tidak sabar sholat. Akhirnya meninggalkan sebagian sholatnya. Lihat sebagian kaum muslimin tidak sabar sholat. Tidak sabar sholat jamaah. Sebelumnya dia rajin sholat jamaah. Karena tidak sabar, dia tinggalkan. Ini berat. Tidak akan mungkin seseorang beragama itu kemudian tidak akan diuji. Mustahil. Alif lam mim. Ahasiban nasu an yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja menyatakan kami telah beriman kemudian mereka tidak akan diuji? Pertanyaan keingkaran, pengingkaran dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak akan mungkin ada orang yang menyatakan keimanannya kemudian tidak akan diuji. Harus teruji jamaah. Untuk diperjelas siapa yang betul-betul jujur di atas kebenaran dan siapa yang dusta yang hanya berpura-pura. Untuk menghadapi ujian, kesabaran adalah kuncinya. Semakin besar keutamaan yang akan kita dapatkan, maka semakin besar kekuatan kesabaran yang kita perlukan. Itu artinya harus semakin siap menghadapi teriknya matahari kesabaran itu. Rasulullah SAW bersabda, "Inna 'idhamal jazaa' ma'a 'idhamil bala'." Sungguh besarnya pahala bergandengan dengan besarnya cobaan. Bergandengan itu. Nabi mengatakan ma'a. Ini kalimat kebersamaan. Tidak pernah lepas ini. Besar pahala, besar cobaan. Itu bergandengan terus itu. Ketika Nabi SAW ditanya, man asyaddun nasi bala'a, siapa manusia yang paling dahsyat bala yang menimpanya, cobaan yang menimpanya. Maka Nabi SAW bersabda, Al-Anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Para Nabi, kemudian yang paling mirip dengan mereka, kemudian yang paling mirip dengan mereka. Sebab para Nabi lain termulia, kemudian yang paling mirip dengan para Nabi. Karena mereka yang termulia, maka cobaan pasti bergandengan. Ingin mendapatkan hakikat kemuliaan, siapkan kekuatan untuk menghadapi cobaan yang semakin besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jamaah beragama. Hidup sebagai seorang muslim adalah hidup yang penuh dengan perjuangan. Jangankan hidup sebagai seorang muslim, hidup sebagai orang kafir, hidup sebagai orang musyrik, itu pun hidup dengan penuh perjuangan, tantangan, keletihan, kepedihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun." Jika kalian merasakan kepedihan, merasakan sakit, merasakan luka penderitaan, maka mereka-mereka orang kafir juga merasakannya sebagaimana yang kalian rasakan. Perbedaannya adalah wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Kalian mengharapkan dari Allah apa yang mereka tidak harapkan. Kalian dipastikan mendapatkan janji Allah Subhanahu wa taala. Kesabaran jemaah yang mengantar seseorang melewati itu. Salat, sekedar bertahan salat memerlukan kesabaran. Apalagi mau meningkatkannya. Atau sebelum salat, bahkan ini lebih berat. Menegakkan la ilaha illallah. Kandungan la ilaha illallah, tegaknya keikhlasan, ketulusan ibadah, selamat dari kesyirikan. Selamat dari kesyirikan. Kita bisa ikhlas hadir pengajian. Ini mewujudkannya besar, berat, perlu kesabaran. Kemudian bisa mewujudkannya lagi dalam ibadah selanjutnya. Kemudian dalam ibadah selanjutnya. Betul-betul perjuangan jemaah. Tapi dengan kesabaran, seseorang bisa mendapatkan semua itu. Sabar, sabar. Jemaah ini muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur jemaah atas apa yang Allah berikan kepada kita. Allah telah memberi kepada kita ilmu yang banyak tidak diketahui oleh banyak kaum muslimin. Allah telah memberikan kepada kita amalan-amalan yang banyak tidak dilakukan oleh banyak kaum muslimin. Tapi itu pun jamaah, jangan mengharap, jangan berharap bahwa apa yang Allah telah berikan kepada kita itu sudah merupakan kepantasan bagi kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Kebesaran Allah masih di atas itu. Kita belum mensyukuri nikmat Allah. Kita masih dituntut untuk terus memperhebat dan memperhebat penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini memerlukan kesabaran, kesabaran dan terus bersabar. Sabar dalam melakukan perintah. Dalam menjaga perintah, meningkatkan perintah, menyempurnakan perintah, dan menambah perintah demi perintah. Demikian pula kesabaran dalam meninggalkan larangan, larangan Allah Subhanahu wa taala. Berat dan sungguh sangat berat. Apalagi ketika larangan itu sudah menjadi tabiat, sudah menjadi kebiasaan. Betul-betul perjuangan jemaah. Tapi kapan dia mampu bersabar maka betul-betul sebagaimana sabda Nabi, sungguh telah diberi kebaikan yang terbesar, kebaikan yang terluas. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi bersabar itu kekuatan dalam menahan. Sabar itu kekuatan dalam menahan. Orang tidak perlu bergerak. Bagaimana menahan saja? Kekuatan menahan pandangan, menahan lisan, menahan hati, menahan anggota tubuh, menahan semua yang wajib ditahan, supaya tetap berada di atas hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perintah-perintah Allah. Selamat dari larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tahan. Semakin berat, tahan. Yang jelas, inna ba'da usri yusra. Sungguh setelah kesulitan itu pasti kemudahan. Semakin berat, maka semakin dekat kemudahan itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sabar dalam menuntut ilmu sangat luar biasa besarnya. Betul-betul menuntut kekuatan yang tiada tandingannya. Dalam menuntut ilmu memerlukan kekuatan berpikir, kekuatan dalam memahami, kekuatan dalam menjaga ilmu itu, apalagi kalau ilmunya ternyata berat masuknya. Kenapa berat? Sebab ada ilmu lawan yang telah kita yakini sebelumnya. Ada ayat dipahamkan kepada kita. Ayat ini berat kita terima sebab apa? Kita sementara meyakini lawan dari ayat itu. Ayatnya mengatakan halal perbuatan itu, sementara yang kita yakini haramnya. Berat. Terbakar itu. Panas. Kalau kita sabar menerimanya, menghadapi proses itu, maka apa? Ilmu itu, ilmu yang salah, yang ada di dalam hati kita, kita terus membuangnya, kita terus membiarkannya, melenyapkannya, dan betul-betul terus menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan lahir kekuatan yang sangat besar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, langsung terasa ringan itu. Tapi, prosesnya sabar. Ada orang sudah diberi kesempatan untuk mendengarkan keterangan yang baik, tapi dia tidak mampu menahan gejolak di dalam hatinya, dia tidak sabar. Akhirnya dia tolak keterangan itu. Kenapa dia menolak? Dia tidak sabar menghadapi gejolak yang ada di dalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menjelaskan fitnah demi fitnah yang terjadi pada umat, maka Nabi sallam bersabda, isbiru hatta talqauni ala al-haud. Sabar kalian wahai umatku sampai kalian menjumpai saya di telagaku, di padang mahsyar. Nabi menanti umatnya dengan satu titah, isbiru, bersabar kalian. Disuruh bersabar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kesabaran itu apa? Kesabaran itu menahan. Menahan apa? Menahan diri, menahan hati, menahan semua yang harus ditahan, supaya tetap berada di atas jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sabar itu tidak disuruh orang berlari semakin kencang, tidak. Iya, sehingga habis-habisan betul tenaga. Tidak. Sabar itu diam saja. Menahan. Diam menahan, tetapi inilah yang paling berat. Sebab diam dan menahannya, supaya kokoh dalam pelaksanaan perintah, kokoh dalam upaya meninggalkan larangan. Ingin berjumpa dengan Nabi SAW di padang mahsyar, dengan sambutan yang terbaik, miliki kekuatan dan kesabaran. Sabar, sabar betul. Kebanyakan masyarakat melakukan perkara bid'ah ini dan bid'ah itu. Kita sabar diri kita. Tahan. Saya tidak ingin terlibat. Tahan. Saya tidak ingin terlibat. Orang sudah semprot, ucapkan ini, fitnah ini, bilang ini. Sabar, sabar. Semakin bersabar, pahala semakin besar. Disuruh bertahan saja. Ini amalan sebenarnya paling praktis dan pahalanya paling besar. Tapi anehnya, justru amalan yang paling berat. Dia praktis. Orang tidak disuruh apa-apa. Sabar itu apa? Sabar itu menahan. Sabar itu bukan melakukan kegiatan, bukan. Tapi menahan. Menahan apa? Ini. Menahan dalam pelaksanaan perintah. Sholat. Sholat, ibadah sholat. Sabar lain lagi. Sabar adalah bagaimana konsisten dalam sholat. Menahan ini supaya tetap sholat. Ibadah sholat, ya ibadah sholat. Sabar lain lagi. Sabar itu bukan pelaksanaan, sekedar menahan. Bertahan dan bertahan. Jaga. Jangan sampai kita keluar dari perintah-perintah. Jaga jangan sampai kita terjerumus ke dalam larangan-larangan. Tapi ternyata manfaatnya sangat besar. Tidak ada kata Nabi pemberian yang lebih baik kepada hamba yang mengerahkan kesabaran. Sebab betul jamaah. Dengan kesabaran jamaah, orang di awal usahanya, usahakan Allah sudah tahu akhirnya. Allah sudah tahu hasilnya, usahanya, akhirnya bagaimana. Sementara kita tidak tahu. Allah hanya perintahkan kita apa? Sabar. Orang tidak akan melihat hasilnya itu kalau dia tidak memiliki sabar. Kapan dia memiliki sabar? Maka apa? Itu artinya dia sudah lihat hasilnya. Jadi akan pasti, pasti akan bersabar. Dia tidak akan pernah berhenti. Kita mempunyai keluarga yang banyak. Keluarga besar. Kita sendiri misalnya satu keluarga. Berusaha menegakkan sunnah. Tidak mau terlibat dalam acara-acara bid'ah. Tidak mau terlibat dalam perbuatan-perbuatan syirik. Apakah sehubungan dengan kematian? Sehubungan dengan pernikahan, sehubungan dengan kelahiran, sehubungan dengan berbagai perkara-perkara. Maka berat, luar biasa. Padahal kita sekedar tidak ikut saja nih. Tidak ada apa-apa yang kita lakukan. Tapi kenapa tertekan betul? Pandangan orang, sikapnya keluarga, ininya ini. Omongannya. Apalagi kalau sudah disertai dengan apa? Biasanya keluarga itu biasa membantu kita. Kita misalnya dalam keluarga itu orang-orang yang ya miskin misalnya, rendah. Orang-orang yang kayanya biasa membantu kita. Ketika dia tahu kita ternyata tidak sejalan dengan pelanggaran-pelanggaran mereka, maka diputus. Tidak ada lagi bantuan. Betul-betul kesabaran jemaah. Tapi ternyata justru disitulah pemberian yang terbesar yang Allah akan beri kepada hamba. Iya, tidak masuk akal secara akal memang. Yang nampak dia diputus, tapi ternyata justru dia mendapatkan tambahan dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia mampu bersabar. Kaidah agama, man taraka sya'an lillah 'awadahu Allahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, pasti Allah ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Pasti itu. Ditinggalkan hal ini karena Allah, ditinggalkan hal itu karena Allah, ditinggalkan perbuatan itu karena Allah, ditinggalkan. Walaupun kalau dengan melakukannya, banyak hasilnya, banyak uangnya, banyak ininya, banyak-banyak dan banyak. Tapi hakikatnya yang banyak itu jamaah, melemahkan kita, menjauhkan kita dari berkah yang sebenarnya. Tinggalkan karena Allah, maka dipastikan, awadahu Allahu khairan min. Allah akan ganti dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi melewati proses sampai diganti itu, ya sabar yang main. Siapa pula kan ingin lihat ini betul-betul mau ini? Ini betul-betul bertahan atau tidak? Sampai proses dapat apa yang terbaik itu kesabaran yang main. Kita berada dalam proses kesabaran. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekedar tidak melakukan. Itu sekedar tidak ikut sama kebanyakan orang yang melakukan pelanggaran. Apalagi kalau memposisikan diri mau mengajak orang meninggalkan perbuatan itu. Wah, lebih besar lagi hantamannya. Makanya dalam dakwah, kesabaran adalah wajib. Tak boleh tidak. Dalam dakwah harus siap bersabar. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam menuntut ilmu diperlukan kesabaran. Dalam beramal diperlukan kesabaran. Dalam berdakwah apalagi. Kita dalam menuntut ilmu sekedar mau datang ke pengajian ini, saya sangat yakin banyak gangguan itu. Ada ini, banyaklah macam-macam. Agar supaya orang tidak hadir. Dan kapan orang satu kali tidak hadir pengajian? Kemudian disusul dengan tidak hadir selanjutnya, maka apa? Dia akan merasakan hatinya itu menurun betul. Kenapa? Dia tidak memiliki kesabaran. Sebab ilmu itu memproses itu. Ilmu itu memproses jiwa, memproses batin, memproses keadaan kita. Kalau kita tidak sabar dalam proses yang diterapkan oleh ilmu dalam diri kita, maka bahaya. Miliki kesabaran. Makanya menuntut ilmu itu tidak bisa sekaligus. Sebab berat, luar biasa itu ilmu. Sanulqi 'alaika qawlan thaqila, kata Allah Subhanahu wa taala, kami akan berikan kepada engkau ya Muhammad qawlan thaqila, ucapan yang sangat berat. Jadi wahyu yang Allah turunkan itu sesuatu yang sangat berat. Sampai-sampai beratnya secara lahiriah nampak. Bukan hanya secara batin, secara lahiriah nampak. Nabi di atas unta. Unta itu hebatnya dalam memikul beban. Nabi di atas unta. Ketika turun surah, itu unta itu otot-ototnya tidak mampu memikul Nabi SAW. Nabi harus turun. Kalau wahyu turun, walaupun di musim dingin yang sangat dingin, tetap Nabi SAW, jidatnya bercucuran keringat. Beratnya itu. Ilmu itu berat. Perlu kesabaran untuk menerimanya. Kesabarannya adalah dalam proses. Proses memahami ilmu. Proses menjaga ilmu. Proses meningkatkan ilmu. Termasuk awal-awalnya proses keluar dalam menuntut ilmu. Iya. Bagaimana menjaga supaya tetap konsisten dalam menuntut ilmu. Iya. Kalau saya sudah biasa ikut pengajian yang ini. Iya. Oh, pengajian yang lain lagi. Pembahasan yang lain lagi. Ini peningkatan dalam menuntut ilmu. Tidak akan bisa meningkat kecuali hanya dengan kekuatan kesabaran. Sabar yang menuntun semuanya. Sabar sungguh betul-betul merupakan kunci jamaah. Kunci semua amalan. Karena itulah Allah subhanahu wa ta'ala hanya menyambut orang-orang yang masuk ke dalam surga dengan sambutan kesabaran. Salam untuk orang yang masuk ke dalam surga dengan salam. Salamun alaikum bima sabartum. Fani'ma uqobaddar. Keselamatan atas kalian dengan sebab kesabaran kalian. Maka sungguh surga ini adalah sebaik-baik tempat kembali. Tidak disambut dengan sholatnya. Iya, dengan ilmunya. Dengan hafalan Qur'annya. Dengan puasanya. Dengan sedekahnya. Dengan dakwahnya. Tidak disambut dengan semua itu. Itu amalannya, benar. Sebab. Tetapi disambut dengan kuncinya. Kesabaran. Sebab ilmu yang bermanfaat di sisi Allah. Ilmu yang mampu. Sabar kita pegang sampai datang malakul maut. Amalan yang bermanfaat di sisi Allah adalah amalan yang kita mampu bersabar di atasnya, mampu bersabar di atas nilainya sampai datangnya malakul maut. Demikian semua kebaikan-kebaikan kita. Hanyalah nanti terukur kalau kita mampu bersabar mempertahankannya. Sabaran jamaah betul-betul merupakan kemuliaan besar bagi hamba ketika Allah subhanahu wa ta'ala telah memberi kepadanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, bersabar itu menahan. Praktis. Bersabar itu menahan. Hati. Tahan hati. Ini yang pertama. Dalam hati kita sudah terdapat ilmu dan keyakinan yang benar. Tahan. Jangan sampai tercampur yang lain. Tahan. Tahan lisan. Jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat tidak. Yang menunjukkan kita tidak terima terhadap hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah hukum syar'i maupun hukum kauni. Tahan anggota tubuh. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam surah Al-Asri yang pernah kita bahas, nampak jelas bahwa kesabaran itu adalah kunci. Sebab dia diurutkan di akhir. Ketika Allah bersumpah, Allah sumpahi jelas secara pasti manusia seluruhnya celaka. Kemudian Allah kecualikan mereka yang memiliki empat ini. Alladzina amanu. Yang ilmunya melahirkan iman. Wa amilus solihat. Beramal dengan amalan soleh. Watawasa bilhaq. Nasihat menasihati dengan kebenaran. Dan yang keempat. Watawasa bisabar. Saling menasihat menasihati di atas kesabaran. Di sini jamaah terdapat ilmu penting tentang kesabaran. Bahwa. Pertama. Kesabaran itu dalam berilmu dan dalam berkeyakinan. Yang kedua, kesabaran itu dalam beramal dengan amalan soleh. Dan kesabaran itu yang ketiga, dalam berdakwah tawasau bilhaq. Di situ kesabaran. Ilmu kedua yang penting, sesuai dengan ayat ini, surah ini, bahwa sabar adalah kunci. Sabar itu kunci. Makanya diletakkan di akhir. Dia kunci yang sangat luar biasa. Miliki jamaah, miliki. Sulit bagi seseorang untuk menjelaskannya secara akal. Tetapi dia bisa merasakan dan memahaminya ketika dia menghadapi kebaikan demi kebaikan itu dengan kesabaran. Kalau dia sudah berada dalam proses kesabaran, dia bisa memahami luar biasanya sabar itu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surah ini juga memberi ilmu bahwa kesabaran adalah sesuatu yang sesering-sering mungkin untuk disampaikan sebagai nasihat menasihati. Lihat ketika Allah berfirman dalam surah ini, wa tawasaw bisabar. Wa tawasaw bisabar. Saling memberi wasiat. Saling, di sini ada kata saling di sini. Tawasaw bisabar. Saling memberi wasiat. Berarti ada timbal balik kan? Iya. Yeah. Timbal balik. Itu menunjukkan bahwa semua orang memerlukan kesabaran ini. Dan semua orang perlu diingatkan akan kesabaran ini. Bagaimanapun hebatnya ilmunya dia tentang sabar. Dan bagaimanapun hebatnya jenjangnya dia dalam kesabarannya. Dia tetap memerlukan kesabaran. Perlu ada yang menasihati dia tentang kesabaran. Sebab kesabaran, iya, dalam perintah ini, tawasaw bisabar, saling. Saling. Tidak boleh tidak. Tiap-tiap orang memerlukan kesabaran. Tiap-tiap orang memerlukan nasihat untuk bersabar. Dan demikian jamaah keadaan ilmu. Demikian keadaan ilmu. Saya sangat pahami jamaah. Apa yang saya sebutkan tentang pembahasan sabar ini. Sudah pernah didengar. Iya kan? Sudah pernah didengar kan? Sudah pernah didengar ini. Tetapi, walaupun sudah pernah didengar. Tetapi saya sampaikan lagi ini. Pengaruhnya lain. Pasti ada peningkatan. Pengaruhnya lain. Sebab apa? Itulah tawasul bisabar. Kita perlu terus. Proses ilmu itu sangat luar biasa. Kadang kalau kita pikir-pikirkan, saya tahu pembahasannya, saya mengerti. Tapi begitu kita dengar ceramahnya langsung, itu bertambah ilmu. Atau kita ceramahkan, maka bertambah ilmu. Sehingga kita memerlukan terus-menerus perkara itu. Disitulah hebatnya dzikra. Wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Terus beri peringatan, terus ingatkan dan ingatkan, sebab peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Kalau orang beriman tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya. Peringatan-peringatan untuk orang-orang yang tidak beriman justru semakin apa? Semakin menambah besarnya azab untuk mereka. Sebab apa? Hujjah Allah kepadanya semakin besar, tapi bersamaan dengan itu dia semakin jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, tetap tidak mau menerimanya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas? Bagaimana bersabar jamaah menghadapi musibah? Siap kita bersabar menghadapi kematian kerabat kita? Siap kita bersabar menghadapi kegagalan dalam panen? Siap kita bersabar? Menghadapi peristiwa dan peristiwa yang menyakitkan? Siapkah kita bersabar? Menahan lisan supaya tidak keluh kesah, tidak buruk sangka, menahan hati supaya tidak buruk sangka kepada Allah. Tetap baik sangka kepada Allah, tetap yakin bahwa keputusan Allah adalah yang terbaik, tetap meyakini bahwa keputusan Allah, ketentuan Allah, takdir Allah ini sejalan dengan perbuatan saya, memang pantas mendapatkan hukuman ini. Bisakah kita jujur mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un? Kalimat yang sangat dahsyat jamaah ketika menghadapi musibah. Kalimat ini jamaah enteng kedengaran, tetapi luar biasa bagi orang yang betul-betul memahami dan meyakininya. Tenang langsung hidupnya. Kalau dapat musibah kemudian dia baca ayat ini, dia baca kalimat ini dalam keadaan yakin, itu langsung tenang itu. Terbukti benar itu. Tidak ada keraguan terhadap petunjuknya. Dan langsung digolongkan ke dalam golongan orang-orang yang bersabar. Janji dalam Al-Quran. Hanya banyak-banyak orang, ucapannya tidak dia pahami. Sekarang dia paham, inna lillahi wa inna ilahi raji'un, itu ucapan kau dapat. Itu pun hanya untuk kematian. Padahal, untuk semua musibah, bukan hanya untuk kematian. Sampai-sampai ada yang heran, gagal dalam panen, inna lillahi wa inna ilahi raji'un. Siapa yang meninggal? Padahal orang gagal dalam panen ini. Lalu jawaban pertanyaan, siapa yang meninggal? Tidak ada yang meninggal. Ya sawah saya yang meninggal sementara ini. Karena gagal ini. Ucapan inna lillahi wa inna ilahi raji'un jamaah. luar biasa pengaruhnya. Coba cermati sedikit kalimat ini. Inna lillahi. Inna sungguh kami. Lillahi hanyalah milik Allah. Perhatikan hal yang penting yang langsung terpahami di sini. Kepemilikan. Kita nyatakan bahwa kita miliknya Allah. Dengan kalimat sungguh. Berarti betul-betul ya. Kita bersungguh-sungguh. Betul-betul. Sungguh kami ini miliknya Allah. Kalau orang yang betul-betul yakin dia miliknya Allah. Hartanya miliknya Allah. Semuanya miliknya Allah. Maka dia tidak akan pernah berkeluh kesah. Dia tidak akan pernah berkeluh kesah. Dia tidak akan pernah buruk sangka. Dia tidak akan pernah murka terhadap ketentuan Allah. Terhadap ketentuan dia yang mengatur terhadap apa yang dia miliki. Kan semuanya milik Allah. Kalau Allah mewafatkan ini. Kalau Allah menjadikan sakit ini. Kalau Allah menjadikan bangkrut ini. Kalau Allah menjadikan hilang yang ini. Ada yang ini. Muncul yang ini. Turun yang ini. Itu kan yang berbuat yang memiliki. Apa hubungannya dengan kita? Betul-betul gila urusan kita. Pemiliknya ingin seperti itu, kita pusing. Ini kan gila urusan namanya. Bagaimana jamaah? Kalau ada orang yang meminjamkan sama kita, teman baik. Dia mau bepergian. Ini mobil saya pinjamkan sama kamu. Saya mau pergi sepekan. Dipakai mobilnya. Alhamdulillah enak. Pergi ke masjid weh. Semangat dia ke masjid. Pergi rekreasi. Dipakai mobil ini selama sepekan. Terus datang orangnya. Sudah sepekan. Datang orangnya. Gimana perasaan kita? Kalau ternyata kita yang meminjamkan. Sementara orang, teman yang kita pinjamkan itu langsung bilang. Kenapa mau diambil sekarang? Sekedar bilang saja. Kenapa mau diambil sekarang? Itu sudah merupakan kekurangan ajaran itu. Apalagi kalau di dalam hatinya dongkol. Kenapa ini? Sekeknya ini. Masa dikasih kesempatan? Sudah merupakan betul-betul tidak ada. Padahal ini jamaah. Hanya sekedar kepemilikan sementara antara orang yang satu dengan orang yang lain. Kita bisa memahami buruknya adab. Orang yang semacam ini sudah berikan pinjaman sesaat, tetapi dia bersikap dengan sikap seperti itu. Apalagi kalau yang menentukan perkara itu, dia yang betul-betul maha memiliki segalanya dengan kepemilikan pasti yang tidak ada yang bisa membatasinya. Allah subhanahu wa ta'ala. Mau apa kita jamaah? Kesehatan Allah yang beri, tubuh Allah yang beri, harta Allah yang beri, orang tua dan semuanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah mau ambil, Allah kurangi, Allah tambah. Allah hilangkan, Allah munculkan ini, Allah naikkan ini, Allah turunkan ini. Katakan inna lillahi. Makanya kalau orang baca inna lillahi, langsung. Betul, saya bilang betul-betul miliknya Allah. Tapi kenapa saya bilang begini? Kenapa saya berbuat begini? Tidak pantas saya berbuat begitu. Sebab ini milik Allah. Saya bahkan juga dimiliki. Dan semuanya dimiliki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau masuk pada kalimat kedua. Wa inna ilaihi raji'un. Dan sungguh hanya kepada Allah kita akan kembali. Ini diingatkan bahwa dia pasti akan kembali kepada Allah. Diingatkan akan hari akhirat. Hari pertanggungjawaban. Kapan seseorang betul-betul ingat bahwa dia akan dikembalikan kepada Allah? Sudah. Berhenti. Pada kalimat yang pertama saja orang sudah berhenti sebenarnya itu. Inna lillah. Sungguh kita miliknya Allah. Kita ini miliknya Allah. Yang masalah adalah kalau kita tidak akui bahwa kita ini miliknya Allah. Itu masalah. Berarti ada kesyirikan. Sebab kita mengakui ada selain Allah yang memiliki kita. Itu masuk ke dalam kesyirikan. Itu masuk dalam kesyirikan. Eh. Seperti syiriknya orang-orang Qadariyah menganggap Allah tidak ada campur tangannya dengan usaha saya. Saya sendiri yang berkuasa terhadap diri saya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau sudah lanjut kepada wa inna ilaihi raji'un. Sungguh saya hanya kepadanya akan kembali, pasti kembali. Ngeri-ngeri bagaimana saya kembali dalam keadaan punya keyakinan seperti ini sama Allah, sama Dia yang telah memberikan saya kebaikan demi kebaikan, nikmat demi nikmat. Jamaah yang dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah dalam menghadapi musibah, ucapkan segera dengan ilmu. Dengan ilmu, dengan ketulusan, inna lillah. Itu betul-betul terasa itu. Allah jadikan kita sakit. Sakit ya. Kemudian dalam sakit itu kita bilang, inna lillah. Sungguh saya ini milik Allah. Di jasad miliknya Allah. Allah memperlakukan seperti itu. Pemilik memperlakukan seperti itu. Inna lillah. Sungguh kami adalah milik Allah. Mau apa gitu? Kita dimiliki oleh Allah. Kita dicipta, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipinjamkan sesaat terhadap jasad ini. Sekali lagi, apalagi kalau lanjut, wa inna ilaihi raji'un. Kesabaran dalam menghadapi musibah besar-besar perkara, besar keutamaannya. Tetapi ingat, orang kafir kadang mampu. Kadang mampu orang kafir, jemaah. Ya, walaupun banyak-banyak kalau orang kafir dapat musibah seperti itu ya. Kepada apa? Kepada penenang jiwa katanya. Ya, obat-obat terlarang, minuman, diskotik, tempat-tempat yang justru semakin menambah dosa. Yang beriman kemana ketika menghadapi musibah? Ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Semakin dekat kepada Allah. Luar biasa jamaah. Musibah bagi orang beriman penghapus dosa. Musibah bagi orang beriman penghapus dosa. Musibah bagi orang kafir justru semakin itu pemberian ancaman bagi mereka. Sebelum ancaman yang lebih mengerikan di negeri akhirat. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ingat, kesabaran yang terutama sabar dalam melakukan perintah. Sabar dalam meninggalkan larangan. Berat dan sangat berat. Untuk sempurnanya kesabaran seseorang, maka dia harus memiliki satu hal. Yang mana satu hal ini terus menerus bergandengan dengan kesabaran. Kapan ada sabar, maka hal yang satu ini pasti ada. Kalau tidak ada yang ini, maka tidak akan mungkin ada sabar. Apa itu? Yakin terhadap ayat-ayat Allah. Ilmu yang melahirkan keyakinan terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Sabar dalam menghadapi musibah. Siapa yang mampu bersabar? Mereka-mereka yang punya ilmu tentang hakikat musibah. Mereka-mereka yang punya ilmu tentang keutamaan sabar. Mereka-mereka yang punya ilmu tentang keyakinan akan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tetapkan pasti terjadi. Kalau Allah tidak tetapkan, siapa pun yang mengupayakannya tidak akan pernah terjadi. Dan banyak lagi ilmu. Semakin banyak ilmu seseorang, semakin luar biasa sabarnya. Semakin yakin terhadap keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa taala, semakin benar sabarnya. Ini benar, semakin berilmu. Mana dalilnya dua ini? Penggandengan dua inilah yang mengantar seseorang ke dalam derajat-derajat tertinggi. Waja'alna minhum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun. Dan kami pun menjadikan di antara mereka a'immah, imam-imam. Imam ini jenjang tertinggi, panutan dalam beragama, orang puncak dalam beragama. Allah angkat. Kapan? Lamma sabaru, tak kala mereka bersabar. Lihat sifat yang kedua, wa kanu bi ayatina yuqinun, dan mereka terhadap ayat-ayat kami yuqinun, terus yakin, terus menambah yakinnya, terus menambah yakinnya. Dua ini jamaah tidak bisa lepas. Ada orang yang sudah lama bercocok tanam. Ilmu tentang bercocok tanam, bahkan dia sudah bisa memprediksikan karena pengalamannya dia, ilmu dia. Kalau yang ini saya tanam ini, kemungkinan hamanya ini, kemungkinan ininya, iya. Dia sudah ada. Saya pengalaman. Iya. Nanti hasilnya insyaallah seperti ini. Kemudian ada orang baru dalam bercocok tanam. Yang dia tahu saja, 1 hektar hasilnya sekian. Wah, luar biasa. Apalagi kalau dia tahu ukuran yang terbesar. 1 hektar bisa sekian ton. Berapa yang terbanyak? Berapa ton sini? 8. Ada yang sampai 8? Ada yang 8. Kadang dalam promosi, ada sampai 10. Dalam hitungan-hitungan kalian. Baik. Wih, sekian ton. 1 hektar. Dikali sekian ribu rupiah. Wah, luar biasa ini. Semangat dia. Mau usaha, cocotah. Beli sawah, beli ini. Tapi ilmu dia tentang, ini masih pas-pasan. Itu pun masih ilmu tentang teori. Sebab diinginkan dalam ilmu adalah ilmu yuqinun. Makanya ayatnya di situ yuqinun. Yakin. Bukan ilmu dalam pikiran saja. Lihat orang yang baru menanam. Dia baru menanam. Dia tidak tahu kira-kira penyakit apa yang muncul ini. Terserang penyakit. Kalau penyakit begini disemprot dengan ini. Semprot ini. Kenapa muncul penyakit ini? Baru 1-2 penyakit. Jamaah-jamaah. Pekerjaan yang semacam ini. Mulai mengendor-mengendor. Kenapa? Tidak punya ilmu. Dia tidak akan bisa sabar. Dia tidak bisa lewati. Kalaupun dia mampu bertahan 1 musim, dia tidak tahu kalau musim kedua. Jadi tidak punya ilmu. Beda dengan orang yang punya ilmu. Menghadapi ini, menghadapi biasa. Dia sudah tahu. Dia punya. Santai dia menghadapi semacam itu. Dia sudah prediksikan. Kalaupun panen ini gagal, insyaAllah taala panen selanjutnya sudah seperti ini. Dia sudah tahu anunya. Kenapa dia bisa bersabar? Kenapa dia selewati terus? Kenapa jamaah? Sebab ilmunya telah tertanam penuh dalam bidang itu. Demikian jamaah. Dalam urusan keduniaan saja nampak jelas. Nampak jelas. Kesabaran seseorang dalam usaha keduniaannya sangat ditentukan oleh ilmu yakin dia tentang usaha itu. Apalagi perkara agama jamaah, lebih dituntut perkara itu. Hanya dari contoh ini, kita dapat ilmu penting bahwa ilmu yang diinginkan bukan sekedar hafalan. Bukan sekedar tulisan. Tapi ilmu yang diakilkan, diinginkan adalah ilmu keyakinan, ilmu yang kita dapatkan di lapangan. Ilmu didapatkan di lapangan. Ilmu didapatkan di lapangan. Inilah ilmu yakin yang langsung terasa. Akan tertanam di dalam diri. Kita akan sulit melupakan ilmu itu. Ketika menghadapi peristiwa, maka ilmu ini langsung muncul. Sebab tertanam sudah. Inilah akan menuntun seorang untuk bisa bersabar. Kedalaman ilmu. Kalau tidak,